Ibarat bunga mawar, ku tunduk melayu. Luluh tertiup angin, semua daunku lemas sekujur badanku. Mahkotaku yang tandus dan gersang, masih adakah kesempatan darimu? Masih adakah jawaban kasihmu? Masih mungkinkah sang mawar kau ubah kembali dalam kehangatan kasihmu? Memohon pertolongan.